Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pendengar radioku dimanapun anda berada, diriwayatkan dari Sayyidah Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita atau para muslimah untuk membaiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kalian, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan kaum perempuan yang bukan mahram. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bersentuhan dengan perempuan atau lelaki yang bukan mahram. Bahkan diriwayatkan yang lain dari Sayyiduna Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya atau bukan istri atau bukan mahramnya Allah. Nah, dalam hadis ini itu terdapat ancaman yang sangat keras bagi seorang laki-laki atau kebalikannya perempuan menyentuh dengan yang bukan mahramnya. Ini juga menunjukkan haramnya berjabat tangan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Ini karena ini termasuk menyentuh tanpa diragukan lagi. Oleh karenanya, jika bersentuhan saja Allah haramkan, jika bersentuhan saja Allah tegaskan tidak boleh, apalagi sampai kalau kita itu jatuh ke lembah zina. Dan ini banyak diremehkan oleh orang-orang, banyak yang menganggap sepele, masa nyentuh aja tidak boleh. Lah, itu memang syariat, syariatnya mengajarkan seperti itu, bukan berarti mengajarkan kepada kekerasan, akan tetapi begitulah cara Islam memuliakan wanita. Jadi wanita itu dalam Islam itu dimuliakan. Karena apa? Yang boleh menyentuh wanita muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang pilihan saja dan orang yang mulia yang boleh menyentuh wanita muslimah, yaitu mahramnya atau suaminya. Akan tapi jika dia boleh disentuh sana, disentuh sini, dipegang sana, dipegang sini, menunjukkan bahwasanya wanita atau laki-laki itu tidak ada harga dirinya lagi, alias dia sudah kehilangan iffahnya, rasa afifnya tidak ada, karena dia sudah berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.